Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Tauhid, dan di kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab La yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Walaupun di sini Syekh Utsaimin menjelaskan yang dimaksud dengan meminta dengan nama Allah tidak mesti dengan lafaz Allah, tetapi dengan lafaz-lafaz yang merupakan kekhususan Allah, seperti di dalam hadis yang telah lalu yaitu kisah tiga orang yang memiliki penyakit yang Allah uji. Maka malaikat itu meminta kepada orang tersebut, as'aluka billadhi a'taka al-jild al-hasan wal-lawn al-hasan. Aku meminta kepadamu atas nama zat yang memberimu kulit yang bagus, warna yang bagus, ba'iran unta. Jadi tidak mesti dia meminta dengan nama Allah, tetapi meminta dengan nama-nama yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kemudian, sebelum menjelaskan tentang bab, di sini ada penjelasan, ada masalah. Bolehkah seseorang meminta dengan nama Allah atau tidak? Kata Syekh Utsaimin, di sini tidak dijelaskan oleh muallif, hanya saja muallif menjelaskan dari sisi orang yang dipinta, tetapi tidak menjelaskan dari sisi orang yang meminta. Perlu diketahui bahwasanya meminta-minta hukumnya haram. Bighairi hajatin wala darurah, tanpa kebutuhan yang mendesak dan tanpa darurat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innal insana la yazalu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawmal qiyamah wa ma fi wajhihi muz'atul lahmin. Seorang manusia senantiasa dia meminta kepada yang lainnya sehingga dia datang pada hari kiamat dan tidak ada di wajahnya itu daging sedikit pun. Adab. Adab bagi orang yang meminta-minta. Berkata Syaikh Utsaimin setelah membawakan hadis ini, "Wa hadha yadullu 'ala at-tahrim illa lid-dharurah." Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tentang keharaman meminta illa lid-dharurah, kecuali darurat. Karena darurat, karena hajah, kebutuhan yang mendesak. Sehingga asal dari meminta-minta hukumnya haram. Baik itu dengan menyebut nama Allah ataupun tidak dengan menyebut nama Allah. Kecuali yang dalam keadaan darurat dan membutuhkan kebutuhan yang sangat. Kemudian yang ketiga dikecualikan dari jenis tadi yang pertama yang haram, kemudian yang kedua yang darurat dibolehkan, kemudian jenis yang ketiga, jenis yang dibolehkan, yaitu dalam perkara yaitu dalam perkara yang ringan, dalam perkara yang ringan seperti ambilkan pisau, ambilkan cangkul ke temannya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ambilkan air minum, maka seperti ini tidak mengapa. Walaupun para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka supaya tidak meminta kepada manusia, maka di antara sahabat ini ketika tongkatnya jatuh, ketika dia di kendaraan kemudian tongkatnya jatuh, dia tidak meminta kepada temannya untuk diambilkan, tetapi dia turun kemudian mengambil tongkat tersebut. Karena merealisasikan baiat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta kepada manusia. Akan tetapi ini mimbab, bukan mimbab meninggalkan perkara yang haram, tetapi mimbab fadl, ya, keutamaan. Utamanya adalah seperti itu. Waila, di sana didapatkan beberapa dalil yang menunjukkan ketika meminta perkara yang ringan maka dibolehkan. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan air, meminta air kepada sahabat untuk berbuka. Ketika kisah hal ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam sebuah perjalanan di bulan puasa, ya, di bulan puasa, Ada yang mengatakan, kemudian Rasulullah SAW meminta kepada sahabat air untuk meminum, dan Rasulullah meminum di atas kendaraan supaya diketahui oleh sahabat, sengaja supaya diketahui oleh sahabat. Kemudian datang dari sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebagian manusia ada yang berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ulaika ussat, mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang bermaksiat. Sayyidnya dalam keadaan apa? Ini penjelasan dalam pembahasan fikih ya, tentang puasa. Bagaimana keadaan apa yang afdal bagi seorang dalam apa seorang safar atau musafir? Bagaimana yang afdal bagi dia? Apakah berbuka atau tidak? Itu dibahas di pembahasan fikih. Tetapi syahid yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW meminta diambilkan air minum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan bab, ya, berkaitan dengan bab, yaitu dari sisi orang yang dipinta. Maka ini dilihat dari orang yang meminta. Apabila orang itu meminta begitu saja tanpa menyebut nama Allah atau yang semisalnya, misalkan berikan saya ini atau itu, maka mubah, boleh seorang memberikan kepadanya, boleh juga tidak. Apabila dia meminta perkara yang dibolehkan oleh syariat, maka harus diberikan kepadanya. Contohnya seseorang yang dia ini berhak mendapatkan zakat, kemudian dia meminta, maka ini harus dikasihkan, diberikan kepadanya haknya. Misalkan ada orang miskin datang kepada orang kaya meminta zakat, maka harus dikasihkan, diberikan kepadanya zakatnya. Ketika orang itu adalah orang yang berhak. Kemudian yang kedua, jenis yang memintanya itu dia dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Maka yang seperti ini wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi walaupun dia bukan orang yang berhak. Walaupun dia bukan orang yang berhak mendapatkan harta tersebut. Alasannya, karena dia meminta atas nama Allah, zat yang agung. Kemudian kedua, alasan kedua, mengabulkannya atau mengabulkan permintaannya ini merupakan pengagungan kepada Allah. Merupakan pengagungan kepada Allah. Itu alasannya kenapa wajib. Walaupun selain itu nanti akan kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa memenuhi permintaannya yang menunjukkan bahwasanya perkara itu wajib. Selain dari hadis Nabi, alasannya adalah tadi bahwasanya dia meminta atas nama zat Allah, atas nama nama Allah, atas nama keagungan Allah. Yang kedua, mengabulkan permintaannya ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disyaratkan permintaannya ini bukan bentuk dosa. Meminta perkara yang dosa. Atau memadaratkan orang yang dipinta. Memadaratkan orang yang dipinta. Kalau terdapat pada permintaannya ini dosa atau bahaya madarat kepada yang dipinta, maka hal ini tidak wajib. Tidak wajib dipenuhi. Seperti seorang meminta uang atas nama Allah untuk membeli perkara yang haram. Ya, untuk membeli perkara yang haram. Maka tidak boleh. Atau meminta kepada seorang untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Ya, membahayakan. Membahayakan yang dipinta. Maka yang seperti itu tidak wajib dikabulkan. Selain dari itu, maka hukum asalnya adalah ketika seorang meminta atas nama Allah, maka wajib bagi seorang muslim memenuhi permintaannya. Tidak ada permintaan dosa dan tidak ada madarat, ya. Dan tidak ada madarat, maka wajib bagi dia untuk memenuhinya. Walaupun dari sisi yang meminta hukumnya tadi, ya, dari sisi yang meminta hukumnya tadi. Kalau dia ini termasuk orang apa yang dalam keadaan hajah atau darurah butuh. Kebutuhan mendesak dan darurat, maka halal bagi dia. Maka halal bagi dia. Tetapi kalau dia tidak termasuk ini, maka jadi haram bagi dia. Haram hukumnya. Lalu kenapa di sini diwajibkan memberikan mengabulkan permintaannya? Yang pertama, ya tadi sudah kita jelaskan alasannya, karena dia meminta dengan nama Allah, mengabulkannya ini merupakan pengagungan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, kita tidak diperintahkan untuk mengorek keadaan orang tersebut. Tidak diperintahkan untuk mengorek keadaan orang tersebut. Kamu butuh enggak? Kamu benar darurat, benar? Minta? Tidak. Tetapi kita lihat zahirnya. Ya, melihat zahir ketika dia meminta, berarti dia membutuhkan. Qala rahimahullah ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuh. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, fa'atuh, maka berikanlah dia. Berilah dia. Wa man ista'ada billah fa'iduh. Barang siapa yang meminta perlindungan atas nama Allah, fa'iduh, maka lindungilah dia. Wa man da'akum fa'ajibuh. Barang siapa yang mengundangmu, fa'ajibuh, maka fa'ajibuh, maka terimalah atau apa? Kabulkanlah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa, barang siapa yang melakukan kepadamu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu, apabila kalian tidak mendapatkan perkara yang bisa mengembalikan kebaikannya, menyamai kebaikannya, fad'u lahu, maka doakanlah baginya. Hatta tura atau hatta tara, sampai engkau melihat atau engkau mengetahui, annakum qad kafa'tumu, bahwasanya engkau atau kalian telah membalasnya. Di dalam kalimat pertama, man sa'ala billah fa'adhu, barang siapa meminta atas nama Allah, fa'adhu, maka berilah dia. Lafad a'adhu adalah amr, perintah, fi'il amr. Sebagaimana diketahui dalam ilmu usul, bahwasanya setiap perintah itu maknanya lil wujub, berikan makna wajib, sampai ada makna yang memalingkan dari perkara yang wajib tersebut. Kalau tidak ada, maka kembali kepada asal. Al aslu fil amr lil wujub, asal dari perintah itu adalah wajib. Kecuali atau selama permintaan tersebut bukan berupa dosa atau tidak memadaratkan yang dipinta. Hal ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekali lagi bahwasanya tidak mesti permintaannya dengan nama Allah saja, tetapi dengan nama yang lain pun wajib dikabulkan selama nama tersebut merupakan nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nama tersebut merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa man ista'adza billah fa'idu. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah. Hal ini sama penjelasannya dengan yang tadi, yang pertama, permasalahan meminta. Dan alasannya pun sama, ya, karena dia meminta perlindungan dengan nama Allah. Dan ketika kita mengijabah, mengabulkan permintaan perlindungannya, ini termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ini tidak boleh apabila dia meminta perkara yang maksiat atau dosa. Seperti seorang melakukan jinayah. Jinayah itu kriminal. Kemudian dia meminta perlindungan. Ya, meminta perlindungan atas nama Allah. Maka hal ini tidak boleh. Misalkan dia membunuh. Kemudian meminta perlindungan atas nama Allah. Maka ini tidak boleh dilindungi. Ya, tidak boleh dilindungi. Maka hal ini harus diserahkan kepada waliul amr. Ya. Tidak boleh dia melindungi orang yang melakukan jinayah atau kriminal. Hanya di sana ada pengecualian. Apabila seorang melakukan jinayah atau kriminal, kemudian dia berlindung yang dibolehkan oleh dalam syariat. Seperti seorang melakukan kriminal di luar haram. Yaitu di luar haram. Haram yaitu Masjidil Haram, di luar. Haram ini bukan hanya Masjidil Haram saja, ada beberapa batasan, ya. Batasan haram, ketika seorang masuk haram, ya, maka dia tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan apa, memotong pohon-pohonnya, kemudian berburu di dalamnya dan seterusnya. Nah, misalkan seorang melakukan jinayah kriminal di luar haram, kemudian masuk, ya, ke haram. Maka hal ini tidak boleh baginya untuk dilakukan had atau qisas ketika dia masuk haram. Karena ini di daerah haram ini merupakan daerah aman, ya, daerah aman. Termasuk orang yang melakukan jinayah, termasuk orang yang melakukan kriminal. Maka tidak ditegakkan padanya had atau qisas ketika dia melakukannya di luar haram. Walaupun dia dipersempit, boleh bagi pemerintah atau masyarakat untuk mempersempit dia. Dihajar seperti tidak melakukan jual beli dengannya, ya. Sehingga dia terpaksa harus keluar haram. Setelah keluar dia ditangkap. Dan ditangkap kemudian ditegakkan padanya had atau qisas. Kalau dia membunuh, qisas. Atau dia melukai atau mematahkan, maka qisas. Akan tetapi apabila seorang melakukan jinayah, kriminal di daerah haram, maka ditegakkan padanya had. Ini harus dibedakan. Ditegakkan kepadanya had atau qisas. Misalkan dia melakukan pembunuhan di sekitar Masjidil Haram, maka ditegakkan padanya qisas. Misalkan dia mencuri di daerah haram, maka ditegakkan padanya had, potong tangan. Gitu. Kenapa? Apa perbedaannya? Karena yang kedua ini, dia melakukan, ya, dia sudah melanggar dan sudah tidak menghormati daerah haram. Karena dia sudah merusak kehormatan haram. Karena dia sudah merusak kehormatan haram, maka akan dibalas dengan apa sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan perbuatannya. Ketika dia tidak menghormati daerah haram, maka dia akan dibalas sesuai. Berbeda dengan orang yang tadi melakukan jinayah di luar. Ketika di dalam haram, dia tidak melakukan jinayat. Dia tidak melakukan kriminal. Dia menghormati haram. Maka syariat pun menghormatinya. Syariat pun menghormatinya. Menghormati darahnya atau kehormatannya. Berbeda tadi, orang yang tidak menghormati haram, maka dia pun tidak dihormati. Maka ditegakkan padanya had atau qisas. Itu bedanya. Qala rahimahullah ta'ala, "Wa man da'akum fa'ajibu." Barang siapa yang mengundangmu, maka terimalah atau kabulkanlah. Terjadi khilaf di antara ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya menerima atau mendatangi undangan hukumnya sunnah kecuali undangan walimatul ars. Walimatul ars. Atau walimatu an-nikah. Fa innaha wajibah, maka sesungguhnya itu wajib. Berdasarkan hadis Nabi SAW, syarat ta'ami ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yamna'uha man ya'diha. Wa man lam yajib faqad asallah wa rasulah. Rawi Bukhari Muslim. Sejelek-jelek makanan adalah makanan di walimah. Yang di situ diundang di walimah tersebut orang yang menolaknya, yaitu orang yang enggan datang, orang-orang kaya. Gitu. Wa yamna'uha mayatiha, dan menolaknya orang-orang yang mendatanginya, yang orang-orang butuh, orang-orang fakir miskin. Wa man lam yajib, barang siapa yang tidak mendatangi mengabulkan undangan walimah, faqad asallah wa rasulah, telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud walimah di sini adalah walimah al-urus, undangan pernikahan. Nah. Akan tetapi di sana disebutkan beberapa syarat. Beberapa syarat mendatangi walimah. Yang pertama, ayyakuna da'i mimman la yajibu hajruhu. Aw yusannu hajruhu. Yang pertama adalah yang mengundang ini bukanlah orang yang wajib dihajar atau disunahkan dihajar. Kalau orang ini wajib dihajar atau sunnahnya dihajar, maka tidak wajib mendatangi walimahnya. Seperti ahlul bidah wajib dihajar, maka tidak boleh mendatangi undangannya. Kemudian yang kedua, alla yakuna hunaka munkarun. Tidak ada di tempat tersebut kemungkaran. Tetapi apabila memungkinkan baginya untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, wajib bagi dia datang. Pertama, karena wajib, karena mengabulkan undangan. Yang kedua, bertujuan untuk merubah kemungkaran. Ini apabila memungkinkan baginya untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Apabila dia tidak mampu, maka dia tidak boleh datang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, syarat yang berikutnya sehingga seorang wajib mendatangi walimah atau ya undangan, yaitu yang mengundang ini seorang muslim. Karena disebutkan dalam hadis, hakul muslim alal muslim sittun, hak di seorang muslim terhadap muslim ada 6. Kemudian disebutkan idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka datanglah. Kemudian yang keempat, walaupun ini terjadi khilaf, yaitu keadaan yang mengundang atau keadaan harta orang yang mengundang tidak didapatkan dari perkara yang haram. Tidak didapatkan dari perkara yang haram. Walaupun hal ini terjadi khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak, karena ketika harta yang undang ini adalah haram, maka melazimkan yang diundang ini, orang yang datang ini, memakan harta-harta yang memakan harta atau makanan yang haram. yang dihasilkan dari perkara yang haram. Sehingga tidak boleh. Adapun yang kedua mengatakan boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama, ketika seorang melakukan atau mengambil harta dengan harta yang haram, maka harta yang haram ini akan menjadi haram bagi pelakunya dan tidak bagi yang lainnya. Seperti seorang bapak yang bermuamalah dengan riba, maka harta yang dia berikan kepada istrinya, anaknya, itu menjadi halal. Menjadi halal. Tidak menjadi haram bagi anaknya atau istrinya, tidak. Itu menjadi halal. Walaupun ini akan ada asar. Asar bekas kepada anaknya. Ya, ada bekas kepada anaknya. Tetapi secara hukum itu adalah halal. Halal. Seperti halnya kalau skala besar negara, ya, meminjam uang dan uangnya menyebar di Indonesia. Kalau itu haram, ya semuanya makan haram ini. Ya. Semuanya memakan harta yang haram. Jadi hal ini menjadi haram bagi pelakunya. Menjadi apa terhadap pelakunya. Alasan yang berikutnya adalah seperti Rasulullah SAW mendatangi undangannya orang Yahudi. Undangan makan orang Yahudi. Menerima hadiah dari orang Yahudi. Padahal ma'ruf, orang-orang Yahudi ini bermuamalah dengan muamalah riba, menipu. Ya. Dan itu ma'ruf. Bagaimana perbuatan atau amalan orang-orang Yahudi. Tetapi Rasulullah SAW datang memenuhi undangannya dan memakan makanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya hal itu boleh. Dan ini merupakan pendapat yang kuat. Terlebih lagi kita juga kadang tidak tahu bahwasanya penghasilan dia ini tidak murni dari hal yang haram itu. Bisa jadi dia juga mendapatkan penghasilan dari perkara yang halal. Dan kita tidak tahu. Ya. Dan kita juga tidak disyariatkan untuk bertanya. Dan ini yang menunjukkan menimbulkan permusuhan. Jadi ada kemungkinan orang itu walaupun ada sisi dia mengambil bermuamalah dengan perkara yang haram, riba. Ada kemungkinan lain dia juga mendapatkan harta dari harta yang halal. Kemudian syarat yang berikutnya, dengan memenuhi undangan tersebut, itu tidak menggugurkan kewajiban yang lebih wajib darinya. Yang lebih wajib darinya. Dia memiliki kewajiban. Yang misalkan kewajiban ini tidak bisa dia lepas kecuali oleh dia sendiri. maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Tidak boleh mengorbankan kewajiban yang lebih besar. Dan juga yang berikutnya, syarat berikutnya, tidak memberikan madarat kepada yang menerima undangan. Seperti membutuhkan safar, ya, membutuhkan safar yang jauh, kemudian meninggalkan keluarga yang membutuhkan dia. Maka kalau kondisinya seperti itu, tidak wajib bagi dia. Tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Karena sebenarnya pada hakikatnya yang nomor 6 ini masuk ke nomor 5. Karena ada yang lebih wajib bagi dia. Seperti keluarganya. Perlu bimbingan dia, perlu arahan dia, perlu biaya dari dia, dan seterusnya. Ada yang lebih wajib dari mengabulkan atau mendatangi undangan tersebut. Dan di situ ada doror, madarat kepada yang memenuhi undangan, ya, dorornya kepada dia sendiri dan juga kepada keluarganya. Atau kepada yang lainnya ketika dia memiliki kewajiban kepada orang lain. Contoh lain seperti yang disebutkan oleh kalau nggak salah yaitu Syekh Sa'di dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar menjelaskan tentang orang yang memiliki hutang, ya, orang yang memiliki hutang, maka tidak boleh dia melakukan apa, mentasarruf, menginikan hartanya, ya, menggunakan hartanya, sampai dia mendapatkan izin kepada orang yang memberikan utang. Karena pada hakikatnya ada yang lebih wajib bagi dia untuk dia tunaikan. Ketika dia misalkan melakukan safar yang itu butuh biaya, ya, yang butuh biaya untuk memenuhi apa? Undangan. Sementara ada yang lebih wajib bagi dia yaitu menutupi hutang. Menutupi hutang. Maka bagi dia tidak boleh. Tidak boleh dia memenuhi undangan tersebut. Bahkan di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah ini, Kitab Tauhid yang nomor 5 ini, apabila di situ terkandung perkara pengguguran terhadap kewajiban yang lebih wajib, maka hurimatul ijabah. Hurimatul ijabah. Diharamkan memenuhi undangan tersebut. Karena dia meninggalkan kewajiban yang lebih besar bagi dia. Karena pada hakikatnya itu adalah hak yang tadi, hak orang yang tadi, yang pertama kali, ya, yang pertama kali itu haknya. Nah, kemudian yang berikutnya, mengabulkan undangan, mendatangi undangan. Ini apakah termasuk hak Allah atau hak manusia? Jawabannya adalah hak manusia. Lalu kenapa kita wajib menunaikannya? Jawabannya adalah karena hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengabulkan undangannya, ini sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kita melaksanakan hak, menunaikan hak saudara kita. Akan tetapi, boleh bagi yang mengundang menggugurkan kewajiban tersebut. Yaitu seperti memberikan udur dan semisalnya. Ya, memberikan udur atau semisalnya. Walaupun hal itu apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, maka hukumnya seperti tadi di awal. Tidak wajib menjawab atau mendatangi undangan. Kemudian apakah surat undangan, ya, surat undangan ini termasuk dalam hadis? Semisal SMS kalau sekarang. Jawabannya, apabila undangan ini secara umum, maka tidak wajib. Tetapi apabila yata'ayyan, maksud, apabila tertentu maksudnya, kepada orang, satu orang per orang, maka kepada orang itu wajib. Atau misalkan diumumkan di masjid, walimah fulan, bagi yang sempat silakan datang, maka ini tidak wajib secara pribadi. Tetapi kalau misalkan tentu, menentu kepada seorang si fulan undangannya, walaupun misalkan konteksnya umum, tetapi ditujukan kepada orangnya langsung. Ya, kepada orangnya langsung, maka hukumnya adalah hukum seperti undangan yang di dalam hadis. Nah. Kemudian waman sana ilaikum ma'ruf fa kafi'u, barang siapa yang melakukan kepadamu kebaikan maka balaslah. Ya, seperti seorang membelikan hadiah, maka balas dengan hadiah lagi. Hal ini dikarenakan ketika seorang membalas, yang pertama, supaya memberikan semangat kepada orang yang berbuat baik untuk istiqomah di atas kebaikan. Sehingga dia merasa kebaikannya dibalas dengan kebaikan lagi. Bukan dengan kejelekan. Terus yang kedua, menghilangkan sisi kerendahan. Ya, sisi kerendahan seseorang yang diberi. Karena yang diberi, yang memberi ini lebih baik daripada yang diberi. Maka untuk menghilangkan, ya, bentuk kerendahan ini dibalas lagi. Sehingga posisinya sama. Sehingga tidak ada satu dengan yang lainnya, rendah dan semuanya sama. Akan tetapi di hadis berikutnya Rasulullah SAW mengatakan fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'uhu fad'ulahu. Apabila engkau tidak mendapatkan apa yang bisa membalasnya yang setimpal, maka doakanlah dia. Hal ini dikarenakan ada sebagian orang dermawan sekali. Ketika dia memberi hadiah, dibalas lagi hadiah. Dibalas lagi lebih besar lagi. Wah, sampai enggak mampu. Wah, gimana nih? Nah, sudah didoakan saja. Ya, didoakan saja. Karena orang yang saking baik, ketika dia memberi, dibalas lagi lebih lebih besar lagi. Nah, karena tidak mampu untuk membalas hadiahnya, maka didoakan. Didoakan sampai merasa, ya, merasa atau dia merasa sudah cukup. Sudah cukup, doakan kebaikan kepadanya. Nah. Untuk itu, bab yang tentang la yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh ditolak orang yang minta kepada Allah, selesai. Syahidnya atau hubungannya dengan tauhid sangat jelas sekali, karena dalam tauhid ini seorang muslim dididik untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala baik dengan tauhid ibadah, baik dengan tauhid asma dan sifat, tauhid nama-nama dan sifat Allah, atau tauhid ar-rububiyah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam, pemberi rezeki dan seterusnya. Semua itu dalam bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bentuk melaksanakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang terjadi dalam muamalah manusia, itu perlu dipraktikkan. Ya, perlu dipraktikkan, bukan hanya sekedar di lisan. Sehingga ketika seorang meminta atas nama Allah, lihat apa yang dia bawa. Ya. Atas nama siapa? Atas nama siapa? Hal ini sering kita juga jumpai di kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Biasanya orang ingin mempermudah urusannya, bawa nama. Bawa nama, saya saudaranya Fulan. Oh, langsung di ini, langsung dilayani. Ya. Menghargai. Menghargai. Menghargai orang yang dia sebutkan. Ya. Itu terjadi di antara manusia. Antara manusia. Maka seorang muslim dalam pengagungan Allah Subhanahu wa taala harus lebih dari itu. Harus lebih dari itu. Karena yang dia agungkan adalah zat yang benar-benar maha agung. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke bab yang berikutnya, yaitu bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Bab tidak boleh dipinta dengan wajah Allah, dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Di sini bab mirip dengan bab yang tadi. Ya, bab yang sebelumnya, yaitu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh meminta kepada Allah, meminta wajah kepada wajah Allah kecuali surga. Tidak boleh meminta urusan dunia remeh. Tidak boleh. kecuali meminta surga. Atau perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada surga, meminta kepada Allah atau kepada wajah Allah, misalkan dikaruniai akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, itu tidak apa-apa. Perkara-perkara yang mendekatkan kepada surga. Tetapi tercela ketika seorang meminta dengan wajah Allah, meminta, ya Allah berikanlah saya rizki, atau pangkat, atau jabatan, atau naik gaji. Itu merupakan perkara yang remeh. Merupakan bentuk tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Meminta kepada Allah atau meminta dengan wajah Allah. Dengan meminta apa? Perkara-perkara yang remeh. Nanti insya Allah rinciannya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Untuk talim kali ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaulah benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila salah datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.